aman, aman. Indonesia Raya, aman, aman, aman, aman, aman. Indonesia Raya, aman. Keindahan, keindahan bumi pertiwi terhias mutiara pembangun bangsa yang sejati. Indonesia Raya, aman, aman, aman, aman, aman. Indonesia Raya, aman. Jejak, jejak, jejak, jejak harapan dahulu. Indonesia Raya, aman, aman, aman, aman, aman. Indonesia Raya, aman, aman, aman. Indonesia Raya, aman. abad, abad, abad, Indonesia. Ala Nabi Muhammad.